السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل تعاقب الليل والنهار عبرة لأولي الأبصار. أحمده جل وعلا الذي أكرم عباده الأبرار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الغفار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله حامل لواء الأبرار، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل البر والوفاء والإحسان والتقى، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين، جمجمة رحمني ورحمكم الله. الله سبحانه وتعالى menyebutkan di dalam beberapa ayat Al-Quran keadaan manusia, khususnya orang-orang yang berlaku zalim di dalam kehidupan. Bagaimana mereka memandang kehidupan dunia yang telah mereka jalani sebagai kehidupan yang sedikit, kehidupan yang pendek dan hanya sesaat saja. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا بِثُمْ إِلَّا عَشْرًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِلَّا بِثُمْ إِلَّا يَوْمًا. Dan hari tatkala sangkakala ditiupkan dan kami mengumpulkan orang-orang mujrim pada hari itu dalam keadaan berkelompok-kelompok, mereka berkata, sesungguhnya kalian hidup di kehidupan dunia ini hanya 10 malam saja. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kami yang lebih mengetahui ucapan mereka. Tatkala orang-orang yang paling bergelimang, paling nikmat dengan kehidupan dunia, mereka berkata, sesungguhnya kalian hidup hanya sehari saja. Kalian hidup hanya sehari saja. Dan di ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ وَكَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ. Dan hari, tatkala hari kebangkitan, hari kiamat telah tegak, maka orang-orang mujrim bersumpah bahwa mereka hanyalah tinggal di kehidupan dunia sesaat saja. Perhatikan bagaimana mereka bersumpah bahwa mereka hanya hidup di kehidupan dunia hanya sesaat. Kemudian Allah menegaskan, وَكَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ وَكَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ. Itulah hari-hari dari kehidupan di dunia ini yang sangat sedikit di sisi manusia pada hari kiamat. Seakan-akan hari dari kehidupan tersebut adalah suatu hal yang tidak meninggalkan untuknya kesempatan guna membebaskan dirinya dari api neraka, mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan untuk meraih surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi penyesalan tidaklah berarti, karena penyesalan-penyesalan tersebut adalah pada waktu yang tidak ada kesempatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan di dalamnya. Hatta idza jaa'a ahadakumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sampai ketika salah seorang dari mereka didatangi oleh kematian, mereka berkata, wahai Rabbku, kembalikanlah saya, barangkali kalau engkau mengembalikan saya, pasti saya akan melakukan amalan salih yang dulu saya tinggalkan. Maka Allah berfirman, kalla, sekali-sekali tidak. Itu hanyalah kalimat yang mereka ucapkan. Dan di belakang kehidupan mereka itu setelah kematian datang menjemput, ada alam barzah hingga hari mereka dikembalikan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintah dengan menjelaskan bagaimana keadaan jiwa tatkala telah datang ajal menjemputnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu tsumma la tunsarun wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tashurun an taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu lamina sakhirin aw taqula law anna allaha hadani lakuntu minal muttaqin aw taqula law anna li karratan fa akuna minal muhsinin bala qad ja'atka ayati fakadzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Dan kembalilah kalian semua kepada Rabb kalian dan berislamlah, berserah dirilah kalian kepadanya sebelum datang suatu siksaan kemudian kalian tidak akan mendapatkan pertolongan. Ikutilah sebaik-baik syariat yang Allah turunkan kepada kalian sebelum datang siksaan itu secara tiba-tiba dan kalian tidak menyadarinya. Saat itu seorang jiwa berkata, wahai betapa menyedihkannya apa yang telah saya telantarkan dulu di sisi Allah dan dulu saya termasuk orang-orang yang molok-molok. Dan ia pun menyesal, wahai andai kata saya diberi hidayah maka saya pasti akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Wahai andai kata saya diberi kesempatan sekali lagi maka saya akan menjadi orang-orang yang muhsinin. Maka Allah berfirman, bala, bahkan engkau telah diberi kesempatan. Telah datang kepada engkau ayat-ayat kami. Engkau mendustakannya, bersombong terhadapnya. Maka engkau pun tergolong dari orang-orang yang kafir, mengingkari ayat-ayat tersebut. Itulah beberapa peringatan dalam Al-Quran akan waktu-waktu dari kehidupan yang sementara, saat-saat yang berlalu bersama seorang hamba dengan segera. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintah kaum muslimin dan muslimat untuk banyak bertafakkur terhadap persiligantian siang dan malam, perguliran waktu-waktu di dalam kehidupan ini. Yuqallibu Allahul layla wan nahar inna fi dhalika la'ibaratan li'ulil absar. Allah membolak-balik siang dan malam. Sesungguhnya di dalam hal tersebut terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki pandangan hati. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la'ayatin li'ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqata hadha batila subhanaka faqina adhaban nar. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan persiligantian siang dan malam terdapat ayat-ayat bagi orang-orang yang memiliki hati, yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan mereka berbaring, dan mereka selalu bertafakkur di dalam penciptaan Allah seraya mereka berkata, wahai Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan seluruh hal ini dalam keadaan sia-sia, maka jagalah kami dari siksaan api neraka. Karena itu di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala peringatkan dari keterlenaan, kelalaian dengan kehidupan dunia. Allah mengingatkan, inna wa'adallahi haqq, fala tagurrannakumul hayatud dunya, wala yagurrannakum billahi al-gharur. Sesungguhnya janji Allah itu adalah pasti benar. Jangan sekali-sekali kehidupan dunia melalaikan kalian. Dan jangan sekali-sekali syaitan memperdaya kalian. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan akan bahaya berangan-angan, panjang pikiran terhadap kehidupan dunia. Dan Allah sebutkan bahwa itu adalah sifat orang-orang kafir. Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulkihumul amal fasawfa ya'lamun. Biarkan mereka makan, minum, dan bernikmat-nikmat, dibuat lalai oleh angan-angannya. Sesungguhnya mereka akan mengetahui apa yang akan mereka dapatkan, balasan yang mereka dapatkan dari kehidupannya di dunia ini. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah sayyidul anbiya'i wal mursalin, orang yang telah dijamin dengan sorga, orang yang paling bertakwa kepada Allah dan paling takut kepadanya. Di dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari beberapa jalan, Rasulullah didatangi oleh Jibril, kemudian berkata, ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyit wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariquh wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Wahai Muhammad, hiduplah engkau sesuka hatimu, sesungguhnya engkau akan mati. Wahai Muhammad, cintailah siapa yang engkau cintai, pasti engkau akan berpisah dengannya. Wahai Muhammad, beramallah engkau sesukamu, pasti engkau akan mendapatkan balasan terhadap amalanmu. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengingatkan, sebagaimana di dalam sebuah riwayat mu'allak yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Ali radhiyallahu ta'ala anhu berkata, irtahalatid dunya mudbirah, wartahalatil akhirah muqbilah, walikullin minhuma banun, fakunu min abna'il akhirah, wala takunu min abna'id dunya, fa'innal yawma amalun wala hisab, wagadan hisabun wala amal. Kata Ali, sesungguhnya dunia telah pergi dalam keadaan membelakangi, dan akhirat telah pergi dalam keadaan mendatangi. Setiap dari keduanya memiliki anak-anak, memiliki pengikut-pengikut. Jadilah kalian anak-anak akhirat, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya pada hari ini hanyalah amalan, tidak ada hisab di kehidupan dunia. Dan di hari esok, di kehidupan akhirat, hanya ada hisab, perhitungan, tidak ada amalan. Perhitungan dan tidak ada amalan. Di dalam hadis Bara bin Azib yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di atas kuburan. Kemudian air mata beliau mengalir hingga membasahi jenggot beliau, kemudian menetes di atas bumi. Kemudian beliau berkata, "Ya ikhwani, limithli hadza fa'iddu." Wahai saudara-saudaraku, untuk hal yang seperti inilah hendaknya kalian bersiap. Hendaknya kalian bersiap. Waktu-waktu dari kehidupan ini jangan membuat seorang hamba lalai dari kewajibannya. Dan di dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farag." Ada dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada seorang lelaki seraya berkata, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Iktanim khamsan qabla khamsin. Shababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ginaka qabla faqrik, wa faragaka qabla syuglika, wa hayataka qabla mautik. Hendaknya engkau bersegera memanfaatkan lima hal sebelum datang lima hal. Manfaatkanlah waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Manfaatkanlah kecukupanmu sebelum datang waktu kefakiranmu. Dan manfaatkanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Dan manfaatkanlah kehidupanmu sebelum datang dari kematianmu. Demikian beberapa nas, ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kita akan pentingnya memanfaatkan waktu-waktu di dalam kehidupan ini. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala terangkan dari sifat para nabi dan para rasul, dari sifat hamba-hamba Allah yang beriman, mereka bersegera di dalam kebaikan. Allah memerintah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju kepada pengampunan dari Rabb kalian, dan sorga yang luasnya seluas langit dan bumi disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan terhadap kaum mukminin Allah memerintah, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan, dan mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba menuju kepada kebaikan tersebut. Dan sifat para nabi dan para rasul, Allah menjelaskan, ulaika yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiin. Mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan, dalam keadaan penuh harapan dan penuh rasa takut. Dan mereka adalah orang yang khusyuk kepada kami, beribadah kepada kami. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sifatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifat penghambaan di berbagai ayat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala perintah nabinya untuk berada di atas pondasi penghambaan ini hingga ajal datang menjemputnya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau wahai Nabi Muhammad sampai kematian datang menjemputmu. Maka siapa yang menghendaki kebahagiaan yang abadi, maka hendaknya dia komitmen di atas fondasi penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga ajal datang menjemputnya. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, di hari-hari yang akan mendatang Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat Islam dengan sebuah bulan yang agung, sebuah musim yang penuh dengan berkah dan kebaikan. Itulah bulan Ramadan yang merupakan cita-cita dan dambaan setiap muslim dan muslimah. Karena itu manfaatkanlah waktu-waktu yang akan berlalu tersebut dengan menyiapkan bekal pada diri untuk menyambut bulan tersebut. Jangan lewatkan bulan Ramadan yang penuh dengan keutamaan itu, sehingga seorang kadang keluar darinya bukannya membawa pahala tetapi membawa kerugian. Karena tidak beruntung orang yang Ramadan berlalu bersamanya dan puasanya tidak menyebabkan ia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak beruntung orang yang berlalu padanya bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan keutamaan di waktu sahur dan tidak mendapatkan pengampunan dosa di waktu dia berbuka. Dan sangat merugi orang yang Ramadan berlalu kepadanya dan doanya tidak dikabulkan, padahal di waktu berbuka adalah tempat doa mustajabah. Dan juga tidak beruntung orang-orang yang berlalu kepadanya Ramadan dan sifat serta kebaikan pada Ramadan tersebut tidak mewarnai kehidupannya dan tidak mewarnai kehidupannya pada hari itu, tidak memperbaiki apa yang telah lalu dan tidak meningkatkan kehidupannya di masa mendatang. Dan juga tidak beruntung orang yang berlalu kepadanya Ramadan, dia tidak manfaatkan dengan ibadah-ibadah agung seperti membaca Al-Quran di malam hari dengan solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh hal ini diperlukan kesadaran dari seorang muslim dan muslimah, semangat untuk menyambut bulan tersebut, kewajiban menyadari apa kewajibannya terhadap bulan Ramadan yang sangat agung tersebut. Karena itu manfaatkanlah waktu-waktu di dalam kehidupan ini pada hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang mendekatkan kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah ta'dhiman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، معاشر المسلمين جمع جمعة رحمني ورحمكم الله، saat-saat dari kehidupan akan terasa betapa berharganya dan betapa besar nilainya nikmat dan karunia Allah yang sangat besar. Kalau kita mencermati umat-umat yang telah lalu, kita mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan Fir'aun la'natullahi alaih. Dia ingin beriman tatkala nyawa sudah sampai ke tenggorokannya. Dia telah mengucapkan keimanannya di dalam ayat Al-Quran. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya. Allah firman, al-ana waqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang kamu baru bertobat, padahal dulu engkau bermaksiat dan engkau tergolong orang-orang yang berbuat kerusakan. Tobat bukan pada tempatnya. Saat bertobat sudah berlalu. Yang dia tuai hanyalah penyesalan. Sehingga mereka pun dimasukkan dalam siksaan yang pedih di alam kuburnya. Dan di akhirat lagi tentunya lebih pedih dan lebih mengerikan. Perhatikan kisah orang yang membunuh 100 orang itu. Dengan semangat taubatnya, Allah Subhanahu wa taala memberkahi yang tersisa dari waktu-waktu kehidupannya. Tatkala ia berjalan menuju kepada kampung orang-orang yang salih, dia ingin bertobat kepada Allah di kampung itu dan hidup bersama orang-orang yang salih memperbaiki dirinya. Di tengah jalan, nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berselisihlah antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Siapa yang memegang nyawa orang ini? Malaikat azab menyebut bahwa orang ini telah membunuh 100 orang. Dan malaikat rahmat berkata bahwa orang ini telah bertobat kepada Allah dan dia telah berjalan untuk bertobat tersebut. Maka Allah pun mengutus seorang malaikat dalam wujud manusia, kemudian menjadi hakim antara keduanya. Maka dikatakan kepada mereka berdua, ukurlah dua jarak bumi. Bumi yang dia tinggalkan tempat dia bermaksiat, dan bumi yang akan dia datangi tempat orang-orang yang salih. Kemana jaraknya lebih dekat, maka dia digolongkan ke sana. Begitu buminya diukur, ternyata ia lebih dekat sejengkal dari bumi orang-orang yang salih. Maka nyawanya pun dipegang oleh malaikat rahmat, dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan satu saat dari kehidupannya yang dia hargai, dia sia-sia dengan tobat kepadanya. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La mawdi'u sawtin fil jannati khairum min ad-dunya wa ma fiha, wa la ghadwatun fi sabilillahi aw rahatun khairum min ad-dunya wa ma fiha." Sungguh tempat cambuk salah seorang dari kalian di surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dia memiliki cambuk, dia pakai berjihad di jalan Allah, berbuat kebaikan. Satu hal ini dikatakan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Perjalanan di waktu pagi, perjalanan di waktu petang di jalan Allah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Perhatikan dari saat-saat kehidupan ini bagaimana nilai dan harganya. Dan di dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'ata al-fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha." Dua rakaat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Namun kita adalah orang-orang yang banyak lalai. Keutamaan sedemikian banyaknya memakmurkan kehidupan dengan ibadah kepada Allah, terbuka jalan-jalannya, sangat luas cakupannya. Kalau seluruh saat dari kehidupan ini ingin kita hiasi dengan ibadah, tidaklah cukup saat-saat dari kehidupan tersebut. Tetapi kelalaian mendominasi kita. Kealfaan adalah sifat kita. Kurang di dalam menanggapi perintah, itu adalah ciri dari kita. Banyak dari kita tidak sadar akan kebaikan-kebaikan dan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Kecuali kalau kematian telah datang menjemputnya. Kecuali kalau nikmat itu telah dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu renungilah dari mana-mana kehidupan ini. Dari saat-saat dan kesempatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Gunakanlah kesempatan itu dalam hal yang terbaik yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan untuk menyambut kebaikan, seorang perlu bersiap, berbekal. Berbekal dengan ilmu syar'i, berbekal dengan semangat, berbekal dengan doa, dan berbekal dengan hal yang mendekatkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menghiasi saat-saat dan waktu di dalam kehidupan kita dengan berkah dan kebaikan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, rahmat, dan karunia-Nya kepada kita semua untuk mendapati bulan Ramadan dengan penuh kemenangan, penuh pahala, dan penuh kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari golongan orang-orang yang diharamkan mendapatkan kebaikan, orang-orang yang dilalaikan dan penuh dengan kerugian. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan kita semua di atas keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين